الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الشارح رحمه حفظه الله تعالى الخامسة yang kelima, man da'a bida'wal jahiliyati fa innahu min jusa jahannam. Barang siapa yang mengajak menyeru dengan seruan jahiliyah atau ajakan jahiliyah, ta'assub fanatisme, fa innahu min jusa jahannam, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Al wajib 'alal muslim ayyatabarra'a min umuril jahiliyah, yang wajib bagi setiap muslim untuk berlepas diri dari perkara jahiliyah, wa la yatashabbah bi ahlil jahiliyah, dan jangan dia menyerupai ahlul jahiliyah, li'annal jahiliyata kufrun wa dalalun, fala yatakhallaku bi akhlaki ahlil jahiliyah. Karena jahiliyah itu adalah kekufuran, kesesatan, maka jangan dia berakhlak dan akhlak ahlul jahiliyah. Apa itu? Wal jahiliyatu hiya ma kana qabla bi'athatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jahiliyah itu adalah kondisi, keadaan atau zaman sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Faman hamalathu an-nakhwatu wal 'asabiyyatu ala mufaraqatil jama'ah fa huwa ala haslatin min khisal jahiliyah. Hadhihi al-jahiliyah. Faman hamalathu an-nakhwatu wal 'asabiyyah maka barang siapa yang terbawa oleh fanatisme, kesukuan, ala mufarakatil jamaah, untuk menyelisihi jamaah, jamaah kaum muslimin, fahuwa ala khaslati min khisal jahiliyah, maka dia berada di bagian, di antara bagian-bagian jahiliyah. Wa hadhihi al-jahiliyah illa jahiliyah. Thumma lama bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalatil jahiliyatul 'ammah. Kemudian setelah diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selesai sudah jahiliyah secara umum. Wa ja'al 'ilmu wal Qur'an was sunnah, dan datanglah ilmu, Qur'an dan sunnah. Dulunya sebelum Rasul diutus oleh Allah, maka orang berada dalam kegelapan, berada dalam kesyirikan, berada dalam penyimpangan, kesesatan, kebodohan. Maka dengan datangnya Rasulullah ada ilmu, ada petunjuk, ada cahaya. Fazalatil jahiliyatul amma walillahil hamd. Maka hilang, sirnalah sudah jahiliyah secara umum, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Lakin qad yabqa hunaka jahiliyat fi ba'dil ashkhas, akan tetapi masih tetap tersisa, tertinggal perkara-perkara jahiliyah di sebagian orang. Aw fi ba'dil buldan, atau di sebagian negeri. Aw fi ba'dil qabail, atau di sebagian kabilah-kabilah. Bal jahiliyatul amma zalat bil Islam. Jahiliyah ammah, umum, sudah hilang dengan datangnya Islam. Walillahil hamd. Walihada qala arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan arba'un fi ummati, ada empat perkara pada umatku, min amril jahiliyah, dari perkara jahiliyah, la yatrukunahunna, mereka belum meninggalkannya. Al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab wal istisqa'u bin nujum wa niyaha 'alal mayyit. Berbangga, sombong dengan keturunannya. Dan yang kedua, ta'nu fil ansab, menjelekkan, menghina, melecehkan orang, menghina, merendahkan orang karena nasabnya. Yang ketiga, al-istisqa'u bin nujum, minta air hujan dengan bintang wan niyahah. Kemudian yang keempat adalah meratapi mayat. Faman fa'ala syai'an min hadhihi al-khisal faqad fa'ala syai'an min al-jahiliyah. Maka barang siapa yang melakukan satu saja, satu poin dari empat poin ini, maka sudah dia melakukan perkara jahiliyah. Ay yakunu fihi jahiliyah. Ada padanya sifat jahiliyah. Walamma ayyara ahadun as-sahabah akhallahu bi ummihi. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika seorang sahabat mengejek sahabat yang lainnya, mengejek dengan menyebutkan kejelekan atau kekurangan ibunya, ayyarahu bi ummi, faqalahu ya ibn as-sauda, wahai anaknya si hitam. Barakallahu fiik. Yang dicela adalah bapaknya. Qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyartahu bi ummi innaka mrun fi jahiliyah. Engkau merendahkannya, meremehkannya, menghinanya dengan menyebut kekurangan ibunya. Innaka mrun fi jahiliyah. Sungguhnya engkau adalah seorang, padamu masih ada perkara jahiliyah. Yani fika sifatun min sifatil jahiliyah. Yani padamu masih ada sifat dari sifat-sifat jahiliyah. Fal fakhru bil ahsab wa at-ta'nu bil ansab wal istisqa'u bin nujum wan niyaha 'ala al mayyit hadhihi kulluha min umuril jahiliyah. Empat ini. Berbangga sombong dengan keturunannya, kemudian mencela orang karena keturunan pula, wal istisqa' bin nujum, minta hujan dengan bintang, wan niyaha, dan meratap. Semuanya ini adalah perkara jahiliyah. Fa yajibu 'alal muslimina yatrukuha, maka wajib bagi siapapun di antara kaum muslimin untuk meninggalkan perkara ini. Wa kadzalika ashabiyatul qabaliyah, demikian juga ashabiyah qabaliyah. Fanatisme golongan. Ayata asabal insanu li qabilatihi. Jadi fanatik terhadap kabilahnya, golongannya. Fal muslimuna kal jasadil wahid. Kaum muslimin sama semuanya. Seakan-akan mereka adalah satu tubuh. Laisa hunaka farkum baina muslimin wa akhar. Tidak ada perbedaan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Wa la yatamayyazu ba'dhum 'an ba'din binasabin wala bihasab. Tidak akan bisa terpisahkan mereka antara satu dengan yang lainnya. Tidak bisa dibedakan dengan nasab dan ahsab. Untuk kita katakan ini lebih mulia dari yang lainnya. Kulluhum muslimun. Semuanya muslimun. Wahum yadun wahid. Mereka adalah satu tangan. Wahum yadun wahid. Mereka adalah satu tubuh. Wahasabuhum wahid. Fala yata'asabu ahadun li qabilatihi. Baik. Maka jangan ada seorang ta'asub dengan kabilahnya. Auli ra'isihi, atau berbangga sombong dengan pimpinannya, auli syekhi atau gurunya. Hadihi min umuril jahiliyah. Ini semuanya perkara jahiliyah. Ammal mu'min fa'innahu yarji'u ilal haqqi mahma kan. Adapun seorang mukmin dia, maka dia kembali kepada hak bagaimanapun keadaannya. Wa yaqbalul haqqa ma amankana wa yanqadulah. Dan seorang mukmin akan tetap menerima al-haq dari siapapun al-haq itu dan tunduk padanya. Sawa'un kana al-haqqu min ra'isihi aw ma'a qabilatihi aw jama'atihi aw min ghairihim minal muslimin. Sama saja al-haqq itu dari pimpinan dia atau kabilahnya dia atau jamaahnya dia atau dari yang lainnya dari kalangan kaum muslimin. Wa bi ihdal ghazawati tashajara syakhsun minal ansari ma'a syakhsin minal muhajirin. Ihdal ghazawat, di satu peperangan terjadilah pertengkaran, pertengkaran, pertikaian dua orang. Satunya muhajirin dari kalangan muhajirin, satunya dari kalangan ansar. Faqtatala, bertikai mereka, ini tadaraba, saling pukul sudah. Faqala al-muhajiri, ya al-muhajirin, maka orang muhajiri ini memanggil muhajirin yang lainnya. Wahai orang-orang muhajirin, wa qala ansari, ya al-ansar, wahai orang-orang ansar. Fasami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dalika, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar teriakan itu, ajakan dan seruan itu. Faqala abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum da'uha fa innaha muntina. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah masih ajakan-ajakan seruan-seruan jahiliyah sementara aku masih hidup di tengah-tengah kalian? Da'uha fa innaha muntina, tinggalkan itu karena itu adalah sesuatu yang busuk. Fala yajuzu lil insani yata'assaba li qabilatihi, maka tidak ada seorang pun boleh ta'assub, barakallahu fikum, dengan kabilahnya. Aw yata yahtami bi qabilatihi khassah. Barakallahu fikum. berlindung pada kabilahnya semata, bahkan hendaknya dia berlindung, bergabung, berbaur dengan kaum muslimin secara umum. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam adda hadhihi ad-da'wa min amril jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap seruan tadi ini, satunya memanggil orang Ansar, satu memanggil orang Muhajir, untuk perkara pertikaian, pertengkaran. Ini adalah perkara jahiliyah. Wallahu jalla wa ala yaqulu li nisa'ir rasuli wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tabarrajna tatabarrujal jahiliyatil ula, jangan kalian bersolek, berhias seperti berhias bersoleknya perempuan-perempuan jahiliyah di masa lalu. Wa yaqulu subhanahu wa taala yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka terhadap Allah dengan prasangka yang tidak benar. Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka jahiliyah. Wa yaqulu jalla wa ala ijal alladziina kafaru fi qulubihim jahiliyah hamiyat al-jahiliyah. Apa sebelumnya mereka menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong rasulnya, tidak akan menolong kaum mukminin. Itulah prasangka jahiliyah. Berikutnya ijal alladziina kafaru fi qulubihim hamiyat hamiyat al-jahiliyah, ketika orang-orang kafir menjadikan dalam kalbu mereka semangat jahiliyah, hamiyatul jahiliyah, wa tabarrul jahiliyah, wa da'wal jahiliyah, wal qawmi ala rabiyah, wa hukmul jahiliyah. Qala Allah taala, apa hukmul jahiliyah tiabgun kulluha marfudah. Semuanya ini tabarrul jahiliyah, bersoleknya di masa lalu, mempertontonkan aurat dan perhiasan di masa lalu, masa jahiliyah. Setelah itu diperintahkan untuk menyembunyikannya. Perhiasan dalam bentuk kecantikan seorang perempuan harus ditutupi, pakai hijab, pakai jilbab. Barakallahu fikum. Kemudian perhiasan yang dia pakai dari emas, jangankan mempertontonkannya, memperdengarkannya saja tidak diperbolehkan. Dan ini hukum syarat. Barakallahu fikum. Jadi yang namanya hijab, barakallahu fikum, jilbab, ini adalah hukum syariat, bukan adat. Barakallahu fikum. Bukan adatnya orang Arab. Adatnya orang Arab sebelum datang Islam ya itu tabarruj. Jadi memakai hijab atau memakai jilbab ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tabarrujul jahiliyah, dakwal jahiliyah, seruwa jahiliyah, al-qawmiyah, al-arabiyah, hukmul jahiliyah. Kata Allah, apa hukmul jahiliyah ya begun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Kulluha marfudah. Semuanya tertolak. Nahnu muslimuna a'azzanallahu al-islam. Kita ini semuanya kaum muslimin. Kita ini dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Kama qala amirul mu'minin Umar radhiyallahu anhu. Nahnu ummah a'azzanallahu al-islam. Kita ini umat. Kita ini dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Sebelumnya orang Arab tidak dianggap ada apa-apanya. Jadi, kaum yang terbengkalai, kaum yang terkebelakang, kaum pinggiran. Barakallahu fikum. Tidak diperhitungkan. Di masa itu tidak diperhitungkan. Sisi politiknya tidak. Sisi perekonomiannya juga tidak. Barakallahu fikum. Tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan di sana. Barakallahu fikum. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau diatur, senantiasa perang, dan mereka saling mewariskan kebencian terhadap kabilah yang lain, sehingga turun-temurun peperangan terus berlanjut antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Kapan mereka bersatu? Kapan mereka unggul? Kapan mereka mulia? Kapan mereka diperhitungkan? Ketika mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan dakwah Islam ini. Seperti yang dikatakan Umar radhiyallahu taala, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam." kita inilah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Famahma ibtaghainal izzata bighairihi adallanallah. Maka kapan kita mencari kemuliaan selain dari Islam ini, maka Allah akan menghinakan kita. Fal izzatu innama hiya bil Islam. Izzah, kemuliaan itu dengan cara menjalankan Islam. Barakallahu fikum. Bukan bermuka dua. Bukan meninggalkan syariat, kemudian meniru orang lain, kemudian kita diakui. Bukan. Kemuliaan itu ketika kita menjalankan Islam ini. Walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin. Dan izzah itu milik Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Akan tetapi orang-orang munafikin tidak mengetahui. Fal izzatu lillahi wa rasulihi wal mu'minin, maka kemuliaan itu milik Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Hadhihi ya umurul jahiliyah. Inilah perkara jahiliyah. Fal wajibu rafduha wa tarkuha wal itti'adu anha. Maka wajib kita menolak, meninggalkannya, menjauhkan diri daripadanya. Wa syekhu kama ta'lamun lahu risalatun ismuha masailul jahiliyah. Asy-syekh sebagaimana kalian tahu, beliau yakni Syekh Muhammad bin Wahab memiliki risalah, kitab tersendiri yang beliau namakan Masailul Jahiliyah, dan juga disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Dzakara fiha iddatu umur min umuril jahiliyah, disebutkan di sana perkara-perkara jahiliyah, litahdhiri minha, untuk kita hati-hati daripadanya. Karena boleh jadi seorang bukan sengaja mau menentang atau melanggar, tapi karena ketidaktahuan dia akhirnya dia melanggar. Fafiha aktsaru min 100 mas'alah atau aktsar min 120 mas'alah. Dalam kitab itu ada 100 atau lebih dari 120 masalah jahiliyah. Kulluha masalah jahiliyah, semuanya masalah jahiliyah. Yajib 'alal muslimi an yatajannabah. Wajib bagi setiap muslim untuk menjauhkan diri daripadanya. Wa yatajannabu ghairaha min umuril jahiliyah, dan menjauhkan diri dari selainnya, dari perkara-perkara jahiliyah. Qala wa man da'a bi da'wal jahiliyyati fa innahu min yusaa jahannam. Hadha wa'idun syadidun annahu yakunu min ahli an-nar bi sababi annahu da'a bi da'wal jahiliyyah. Ini adalah ancaman yang sangat keras, karena dia akan menjadi penghuni ahli an-nar bi sababi annahu, karena dia mengajak kepada ajakan-ajakan jahiliyah. Wal wajib anna al muslimu yad'u bil islam la bid'awal jahiliyah. Maka yang wajib bahwa seorang muslim mengajak kepada Islam, bukan mengajak kepada perkara jahiliyah. Faqala rajulun ya Rasulullah wa in shalla wa sama, ya Rasulullah, walaupun orang itu puasa walaupun salat. Qala wa in shalla wa sama fad'u bid'awallahi alladhi sammakumul muslimin wal mu'minina ibadallah. Wain salat, walaupun dia puasa, walaupun dia salat. Fada'u bida'wallahi alladhi sammakum muslim. Maka ajalah, serulah dengan seruan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menamakan kalian dengan kaum muslimin wal mu'minin ibadallah. Ya'ni yakunu min jutha jahannam wain salat wa sama ayyu adabu bihadil khaslah. Baik, dia akan menjadi penghuni neraka jahannam. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, dia diadab karena perkara jahiliyah ini. Wal mu'min qad yu'adzabu finnar. Dan seorang mu'min boleh jadi dia diadab dalam api neraka. Wa illam yakfur, walaupun dia tidak kafir. Fa innahu qad yu'adzabu bikabiratin finnar wa yakhruju minha ba'da dzalik. Karena seorang mu'min boleh jadi dia diadab oleh Allah karena dosa besar yang dia lakukan. Kemudian setelah itu dia dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Barakallahu fikum. Baik. Ini pembahasan kita, barakallahu fikum, penyempurna dari pembahasan beberapa hari yang lalu. Baik. Bahwa seorang boleh jadi dia telah keluar dari Islam dalam keadaan dia masih ngaku sebagai seorang muslim. Barakallahu fikum. Dan masih ada pembahasan berikutnya bi'idznillah taala. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.